Mitra Bisnis, Kompas menulis, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi disarankan meniru langkah Menteri Agama Lukman Hakim yang membuka pintu dan dialog dengan umat minoritas agar kebebasan beragama bisa terwujud. Selama ini Mendagri dinilai tidak memberi pengakuan kepada kaum minoritas dan malah menyarankan pemeluk agama minoritas untuk memilih salah satu agama yang diakui negara. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos. Pak Bonar, apa komentar Anda soal ini? Iya, Menteri Agama yang baru sekarang ini kan Lukman Hakim Saifuddin cukup membuka ruang dialog ya, khususnya dengan kelompok minoritas dan mereka yang menjadi korban selama ini, korban kekerasan atas nama agama ya. Ini satu hal yang tidak dilakukan oleh Menteri Agama sebelumnya, Surya Dharma Ali. Bahkan Surya Dharma Ali cenderung untuk berpihak kepada kelompok-kelompok yang selama ini menjadi pelaku kekerasan tersebut dan menyudutkan mereka yang di kelompok minoritas yang dianggapnya berupaya untuk memperburuk citra pemerintah begitu ya. Nah, makanya kami berharap bahwa dalam pemerintahan baru nantinya, dua posisi penting yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri diisi oleh orang yang memang berpikiran demokrat, pluralis, dan mau menghargai perbedaan. Karena kedua kementerian ini sangat vital ya bagi pengembangan wawasan kebebasan beragama dan wawasan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu satu hal yang selalu kita rekomendasikanlah kepada pemerintahan baru yang terpilih nantinya. Harapan kita tentunya apa yang dilakukan oleh Bapak Lukman Hakim tidak hanya sampai dialog saja ya Pak. Nah apa nih tindak lanjut ke depannya yang perlu dilakukan terkait masalah kebebasan beragama kita? Tentu saja kita tidak semata-mata berharap pada Menteri Agama ya, tapi tentu kepada seluruh atau segenap pemerintahan nantinya gitu ya. Tapi ada beberapa langkah-langkah praktis yang kami harapkan bisa dilakukan oleh pemerintahan terpilih nantinya. Langkah pertama adalah tentu saja misalnya memulangkan para pengungsi Ahmadiyah yang sudah 8 tahun ini tinggal di asrama transito di Lombok ya, dan mencarikan lokasi yang nyaman dan bisa membuat mereka lebih produktif lagi. Dan karena mereka kan selama ini kan mereka adalah petani dan pekerja serabutan ya, jadi mereka kehilangan lahannya, kehilangan penghasilannya. Sampai kapan mereka tinggal di asrama tanpa kejelasan nasibnya? Termasuk juga nanti pengungsi Syiah yang sekarang masih tinggal di rumah susun di Sudiroharjo ya, sudah 2 tahun mereka nih sekarang ini. Bahkan janji pemerintah untuk memungkinkan mereka misalnya pada bulan Ramadan kembali sebentar saja untuk bertemu dengan keluarga mereka pun juga tidak diberikan. Juga pembukaan segel gereja GKI Yasmin atau AKPP Philadelphia yang sudah punya kekuatan hukum tetap ya, sudah diberikan jaminan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tapi tidak diindahkan oleh pemerintah lokal. Dan itu menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk mendesaknya. Kalau jangka panjang tentu saja misalnya perbaikan undang-undang ya, pencabutan sejumlah undang-undang yang diskriminasi gitu. Itu juga menjadi satu keharusan dari pemerintahan. Dan tentu saja adalah bagaimana terus berupaya untuk menanamkan nasionalisme, penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika melalui pendidikan karakter di mulai dari sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi gitu. Jadi pendidikan yang menekankan semangat gotong royong, nasionalisme, menghargai Bhinneka Tunggal Ika, itu yang kurang ya. Pendidikan karakter ya, pendidikan patriotisme ya. Lalu kalau dilihat dari hak-hak sipil setiap warga negara di Indonesia, di mana pernah terjadi ada warga yang memilih untuk tidak memiliki KTP karena dipaksa memilih satu agama dari 6 agama yang diakui. Seperti apa Bapak melihat hal ini? Ini memang ada bias ya dalam kebijakan negara selama ini ya. Ada yang kita sebut sebagai state favoritism atau pemihakan negara atau pengistimewaan negara kepada agama-agama tertentu saja. Khususnya kepada 6 agama yang memang jumlah penganutnya atau jumlah pemeluknya cukup besar. Tetapi kemudian pada agama-agama lain yang jumlah penganutnya sangat kecil atau minim, dan kemudian terhadap mereka yang punya kepercayaan lokal ya, seperti mereka-mereka yang disebut sebagai penghayat kepercayaan, pemerintah cenderung bersikap abai, Walaupun sekarang ada perbaikan sedikit di administrasi kependudukan, di undang-undang administrasi kependudukan, di mana mereka yang jadi penghayat kepercayaan bisa memilih blank atau kosong di KTP-nya, gitu loh ya. Sehingga tidak, kalau dulu kan mereka harus dipaksa memilih salah satu dari agama yang mainstream tadi, yang ada 6 itu kan. Sekarang mereka bisa bebas untuk tidak memilih. Tapi itu bukan pemecahan sebetulnya. Seharusnya dalam identitas seseorang, itu agama bukanlah menjadi pilihan atau prioritas utama. Ketika seseorang warga negara menjadi bagian dari Indonesia, keindonesiaan itulah yang utama. Bukan identitas sosial lainnya seperti agama dan sebagainya. KTP atau ID card di bagian belahan dunia lainnya, agama tidak menjadi penting karena negara tidak melayani seseorang hanya berdasarkan karena agamanya. Tapi apakah dia warga negara Indonesia, dia lahir di Indonesia, dia mengaku setia kepada Indonesia, cukup, bukan kemudian agama menjadi utama. Kalaupun ada kepentingan misalnya, oh nanti kalau dia dikuburkan supaya jelas agamanya nanti dia dikuburkan di mana, itu cukup sekedar catatan saja yang ada di kantor desa atau kantor kelurahan, ada buku induk, tidak perlu ada masuk ke dalam KTP, ID card, apa sih. Anda, kalau Anda paspor misalnya, Anda ke luar negeri, apakah ada agama di situ? Tidak ada, itu standar internasional kan. Jadi memang ide ini masih banyak yang orang menolak ya, terutama kelompok-kelompok yang merasa konservatif itu ya. Tetapi gagasan-gagasan ini ke depan harus diaplikasikan gitu loh. Karena sudah saatnya orang Indonesia tidak terkotak-kotak berdasarkan agama. Demikian Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos. Saya Wendy Lim.